Ros FM Jakarta. Cerita dari seorang sahabat. Di Bandung, tepatnya di daerah Jalan Dalam Kaum yang satu arah, di sebelah gedung Palaguna yang saat ini sudah tidak dipergunakan, di mana di sana ada seorang kakek-kakek tua gemuk yang berjualan bubur ayam. Kalau kita lihat selintas, beliau berjualan bubur tersebut tidak ada sesuatu yang istimewa. Ya, seperti bubur-bubur ayam lainnya. Bubur ayam tersebut apabila di hari-hari biasa habis sekitar pukul 8 pagi. Akan tetapi untuk hari Minggu, jam 7 aja udah ludes. Berarti enak bubur ini. Iya, memang rasanya begitu nikmat. Selama saya hidup di Bandung, baru kali ini saya merasakan bubur ayam yang begitu nikmat. Nikmat sekali. Dan saya sering memperhatikan beliau dalam melayani para pembelinya, selalu dengan sepenuh hati. Beliau taburkan ayam dan ati ampela tersebut sebanyak mungkin hingga mangkuknya terlihat sangat begitu penuh, sehingga kita pun tidak merasa rugi dengan membeli bubur ayam dengan harga Rp10.000 per mangkuk. Di dahinya terlihat menghitam, tanda seringnya beliau bersujud kepada Allah. Mukanya bercahaya, itu tanda sering terbasuh oleh air wudu. Mukanya terlihat begitu damai, jauh dari pikiran buruk kepada orang lain. Apabila ada gelandangan yang lewat dan meminta sedikit makanan, beliau langsung menyajikan dan memberikan satu buah mangkuk penuh berisi bubur ayam tanpa meminta bayaran. Lalu saya memberanikan diri untuk membuka pembicaraan dengan beliau. Dia seorang haji. Lalu saya berkata, "Assalamualaikum Pak Haji, gimana kabarnya? Laku ya dagangannya? Aduh, kelihatannya laris banget di dagangannya." Lalu penjual bubur itu menjawab, "Alhamdulillah nak, cukup atuh untuk makan sehari-hari." "Ngomong-ngomong, sudah berapa lama Bapak berjualan di sini, Pak?" "Waduh, sudah cukup lama atuh nak. Dari tahun 78. Alhamdulillah sampai sekarang lancar. Dan alhamdulillah Bapak teh sudah bisa berangkat haji 2 kali. "Wah, hebat ya Pak Haji. Pak Haji boleh tanya, apa sih rahasianya?" Penjual bubur menjawab, "Rahasianya mah mudah tuh. Jangan lupa laksanakan sholat duha setiap pagi. Insya Allah akan dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dunia ini sebentar nak. Nah sekarang kita harus bersiap-siap menghadapi sakaratul maut. Jangan tergiur oleh kemewahan dalam mengejar harta benda duniawi. Percuma tuh. Hal tersebut tidak akan kita bawa ke kubur. Dan hindari memakan rizki yang haram. Insya Allah akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu saya bertanya kembali, "Pak Haji, bila setiap hari jam 7 pagi dagangan sudah habis, kenapa tidak bawa buburnya lebih banyak lagi? Kenapa hanya 5 kilo? "Aduh, gimana tuh? Bila dilebihin, suka jadi mubazir. Akhirnya ya terbawa kembali ke rumah. Mungkin rizkinya dari Allah hanya 5 kilogram per hari. Dengan begitu juga Bapak bisa bawa pulang Rp1.000.000 sehari. Dan kalau hari Minggu, Bapak bisa bawa pulang uang Rp2.000.000. Sahabat Ras FM, saya jadi teringat kepada salah satu ayat Al-Quran yang artinya, Rizki diberikan oleh Allah kepada semua orang baik maupun orang yang jahat. Tetapi pemberian yang khusus, rizki yang sebenarnya sebagai hasil perjuangan rohani ialah untuk kehidupan orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat 20 ayat 132. Allah senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada setiap makhluk yang dikehendaki-Nya, bahkan kepada bapak yang sehari-harinya hanya menjual bubur ayam. Kalau ada satu pertanyaan, apakah kita termasuk umat yang diberi rahmat dan hidayah-Nya? Hanya kita sendiri yang bisa menjawabnya. Itulah cerita dari seorang sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.